الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله sebuah karunia yang agung ya. Tatkala Allah memperkenankan untuk kita dapat belajar agama ini. Di saat sebagian orang menjadikan agama sampingan. Ketika dia punya perlu, dia baru beralih kepada agama. Padahal agama ini adalah pedoman hidup seorang hamba. Pegangan dia. Tegaknya langit dan bumi ini. Karena masih ada orang-orang yang terus beribadah. Mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hari ini kita kembali belajar tentang bagaimana perjalanan agama ini sampai kepada kita. Bagaimana diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau, pengorbanan beliau, bagaimana hukum-hukum itu turun. Aturan-aturan itu datang. Dengan proses yang tidak terlalu lama. 23 tahun. Dunia telah berubah. Kita telah membahas bagaimana hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Tatkala beliau sampai ke kota Madinah, kegiatan apa saja yang beliau lakukan. Dan setelah itu mulai ada syariat-syariat, ada hukum-hukum yang turun karena memang suasananya berbeda. Dengan tatkala di kota Mekah. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Turunnya beberapa hukum syariat. Ajakan dan seruan untuk menyembah Allah telah dimulai sejak di Mekah. Pada saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya mendapat banyak siksaan, cacian dan rintangan dari kafir Quraisy dalam menyebarkan dakwah. Adapun fokus utama dakwah di Mekah adalah pembinaan tauhid dan pengokohan akidah yang lurus pada setiap sanubari manusia dan mensucikan mereka dari berhala-berhala yang telah mereka jadikan Tuhan. Setelah Rasulullah SAW hijrah dan hati pun telah tentram, dengan terbentuknya masyarakat muslim, maka mulailah turun beberapa syariat seperti adzan, pemindahan arah kiblat, puasa, zakat, jihad, dan sebagainya. Barakallahu fika. Ya, 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Itu stressing dakwah beliau adalah kepada tauhid. Bagaimana memurnikan peribadatan itu hanya untuk Allah semata. Dalam menunaikan tugas ini, Nabi kita alaihi salatu wasallam mendapatkan banyak gangguan yang berakhir dengan hijrahnya beliau alaihi salatu wasallam. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah, maka kita akan mendapati kebanyakannya adalah ayat-ayat pendek, tapi powerful. Surat-surat pendek yang mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, meninggalkan segala sesembahan selainnya, menceritakan tentang hari kiamat. Karena apa? Pondasi apabila rapuh, sulit dapat menerima hukum-hukum yang selanjutnya. Seperti pondasi rumah. Kalau pondasinya rapuh, kita bangun dengan bangunan yang tinggi, gak lama roboh. Maka pentingnya dakwah kepada tauhid. Agar syariat-syariat yang turun dapat dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Kita kalau baca Juz Amma, yang 90% atau 95% turun di kota Mekah. Yang berisi ajakan untuk mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir. Cerita tentang neraka, cerita tentang surga, cerita tentang kehancuran dunia ini. Berbeda dengan tatkala hijrah. Sudah terbentuk masyarakat muslim. Yang mereka sudah mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah. Tidak lagi dihantui rasa takut terhadap siksaan dan tindasan dari orang-orang musyrikin. Enggak lagi itu ada. Mereka sudah dapat melaksanakan sholat dengan nyaman. Kita tahu syariat sholat itu diturunkan di kota Mekah. Tapi syariat-syariat yang lainnya itu turun setelah Nabi alaihissalam hijrah. Maka kita hendak memahami bagaimana proses turunnya beberapa syariat agar kita dapat pelajaran bahwa ternyata tidak semudah yang kita lakukan sekarang. Artinya mereka mengalami masa sulit dan kita mengalami masa yang sudah sangat nyaman sekali, tapi kita banyak mengeluh dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Barakallahu fiik. Nah, saya akan lanjutkan. Satu, disyariatkannya azan. Nafi' meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang mukmin tiba di Madinah, mereka berkumpul dan saling menyeru untuk melakukan sholat, sebab belum ada saat itu seruan khusus untuk melakukan sholat. Barakallahu fikum. Nah, ini ada yang perlu diperbaiki terjemahannya. Di sini sebutkan mereka berkumpul dan saling menyeru untuk melakukan sholat. Yang betul, yajtami'un fayatahayyanuna as-salah. Mereka saling memprediksi waktu sholat. Mereka saling memprediksi waktu sholat sebab belum ada saat itu seruan khusus untuk melakukan sholat. Nah, baik. Lanjutkan. Pada suatu hari, sebagian mereka berkata, pakailah atau gunakanlah nafus, seperti nafusnya orang-orang Nasrani. Sementara, sebagian yang lain mengatakan, pakailah buk, seperti orang-orang Yahudi mengumpulkan pengikutnya. Kemudian, Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengutus seseorang untuk menyerukan sholat? Berkata beliau, wahai Bilal, bangun dan serukan sholat. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat bagaimana kesulitan yang dialamin oleh para sahabat. Ya. Mereka sudah punya masjid, ada masjid Nabawi, ada masjid Quba, dan mereka sudah tahu sholat itu 5 waktu, ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya untuk melaksanakannya. Ini mereka diperintahkan untuk berjamaah. Tapi karena waktunya, mereka tahu waktunya ya, dengan melihat matahari. Ya. Tapi kapan waktu sebenarnya itu, tidak semuanya tahu. Sedangkan belum ada panggilan, sekarang ada azan. Waktu zuhur, itu udah masuk waktu zuhur. Pada berangkat ke masjid, dulu enggak. Mereka memprediksi, waktu sholat mereka berangkat ke masjid. Sampai akhirnya terjadi obrolan nih di antara para sahabat Nabi. Sebagian mengatakan kita pakai nakus aja. Nakus itu ya lonceng lah. Kalau mungkin di footnote dijelaskan, nakus itu lebih seperti kentongan ya. Lebih seperti kentongan. Disebutkan itu kayu panjang dipukul dengan kayu kecil. Ini sebelum ada adzan, mereka mengusulkan. Karena mereka tahu orang Nasoro caranya, kalau mereka lagi mau sholat, dipukul itu kentongan. Kalau sekarang mungkin pakai lonceng. Dulu pakai kentongan. Sehingga orang-orang pada dengar suara, mereka datang. Sebagian mengatakan pakai buk. Buk itu seperti koran. Seperti tanduk yang ditiup. Di sini disebutkan sejenis seruling, tapi sebenarnya lebih kepada trompet deh. Karena kalau seruling itu suaranya ya nggak keras ya. Tapi kalau seperti macam trompet atau tadi yang terbuat dari tanduk itu mengeluarkan suara panjang untuk menyeru orang-orang sholat. Baik, kemudian ini terjemahan di footnote seruling ya. Tapi kalau kita lihat syai' mujawwaf, sesuatu yang berlobang, yang ditiup. Jadi nggak harus seruling. Seperti orang-orang Yahudi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, gimana kalau nyuruh orang aja manggil? Ini belum ada adzan, cuma Umar mengatakan suruh orang. Berteriak mengatakan sudah masuk waktu sholat. Bagaimana ucapannya? Allahu a'lam. Sebagian mengatakan as-salatu jami'ah, mengatakan ayo sudah masuk sholat ini, sudah mau jamaah kita. Sehingga orang-orang ketika mendengar itu, mereka berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah. Baik, setelah itu silakan lanjutkan. Pada awal mula pensyariatan sholat, orang-orang mukmin mengerjakannya tanpa ada satu seruan yang baku atau tetap sebagai pertanda telah masuknya waktu. Akan tetapi mereka saling mengajak dan mengingatkan sebagai pertanda waktu sholat telah tiba. Lalu mereka pun berkumpul untuk menunaikannya. Tapi ini ucapan tadi, saling mengajak dan mengingatkan, mungkin seperti yang tadi ya. Mereka memprediksi waktu sholat. Mereka saling memprediksi masuknya waktu sholat. Nah. Akan tetapi mereka saling memprediksi waktunya sholat. Waktunya sholat telah tiba. Lalu mereka pun berkumpul untuk menunaikannya. Hal tersebut memang menyulitkan dan menyusahkan. Mungkin karena terlalu lama menunggu antara sesama mereka atau sebagian lain terlambat sehingga ketinggalan dari sholat berjamaah. Kemudian mereka membicarakannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menyedahinya dengan memerintahkan Bilal untuk menyerukan sholat. Seruan tersebut hanya sebagai pemberitahuan waktu sholat dan bukan panggilan atau azan syar'i saat sekarang ini, karena saat itu belum ada syariatnya. Imam Nahmawi rahimahullah ta'ala berkata dalam syarahnya bahwa Qadi Iyad mengatakan seruan itu sifatnya bukan azan yang disyariatkan, akan tetapi hanya sebagai bentuk pemberitahuan telah masuknya waktu sholat. Barakallahu fikum. Iya. Jadi kondisi sebelumnya gak ada panggilan apa-apa, semua saling memprediksi waktu sholat, kadang-kala mereka datang ke masjid, ternyata waktunya masih lama. Mereka nunggu sampai kecapean. Kadang-kala yang memprediksi salah prediksinya, dikira baru masuk waktu sholat, ternyata udah bubar. Kemudian terjadi diskusi yang seperti tadi kita mendengarkan, bagaimana sebagian mengusulkan untuk memakai, bagaimana sebagian mengusulkan ya untuk memakai semacam kentongan ya, Sebagian mengusulkan untuk memakai semacam trompet. Akhirnya Umar berpendapat, bagaimana kalau kita suruh orang aja. Suruh orang. Bukan memanggil dengan adzan, bukan, tapi memanggil untuk sholat. Karena memang belum disyariatkan adzan seperti yang kita mendengarnya saat ini. Nah, seperti itu. Baik, lanjutkan. Diriwayatkan oleh Sa'ad dalam Tobaqotnya dari Sa'id bin Musayyad berkata, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum disyariatkan azan, mereka menyeru dengan seruan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu as-salatu jami'ah. Maka orang-orang pun berkumpul. Kemudian Iya. Jadi panggilannya itu adalah as-salatu jami'ah. Ayo, sudah masuk waktu sholat nih. Itu panggilan yang dilakukan. Sehingga orang-orang tatkala mendengar suara tersebut, mereka udah tahu masuk waktu sholat. Maka mereka berangkat ke masjid. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian disyariatkan azan, sementara seruan as-salatu jami'an masih berlaku, karena dia merupakan seruan yang sudah familiar. Jika mereka mendengarnya, mereka pun hadir. Selain itu, seruan tersebut juga berfungsi sebagai pembuka dari pengumuman, seperti dibacakan pada pembukaan acara atau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sesuatu. Oleh karena itu, diserulah dengan as-salatu jami'an, meskipun hal tersebut bukan pada waktu sholat. Taib, afwan. As-salatu jami'ah. Panjang ya. Jami'ah. Nah. Oleh karena itu, diterulah dengan as-salatu jami'an. Jami'ah. Meskipun hal tersebut bukan pada waktu-waktu sholat. Taib, barakallahu fikum. Taib, di sini disebutkan. Kemudian disyariatkan azan seperti yang kita tahu sekarang. Bagaimana dengan panggilan as-salatu jami'ah sementara seruan as-salatu jami'ah masih berlaku? Untuk apa? Ini kalau di sini disebutkan karena dia merupakan seruan yang sudah familiar. Ini mungkin perlu dihapus. Disebutkan wa baqiya yunada fi sholati fi nasi as-salatu jam lil amri yahduts. Jadi panggilan as-salatu jami'ah masih berlaku untuk perkara atau peristiwa yang terjadi. Kalau ada peristiwa yang terjadi, maka dipanggil mereka. Jadi bukan karena sudah familiar, tapi itu untuk perkara penting yang tidak di waktu sholat ya, sehingga orang-orang pada hadir. Kemudian disebutkan panggilan sholat jami'ah ini juga berfungsi sebagai ya kemenangan yang mereka dapatkan sehingga orang-orang ketika mendengar kemenangan umat Islam ya dalam satu peperangan dipanggil itu orang-orang kumpul untuk mendengarkan atau dengan perintah Nabi hendak menyuruh sesuatu biasanya beliau akan memanggil dengan as-salatu jami'ah meskipun hal tersebut bukan pada waktu salat. Jadi seakan-akan panggilan as-salatu jami'ah ini ya untuk acara, ada acara tersendiri selain di waktu sholat. Kemudian kita juga melihat masih dipakai ya untuk sholat gerhana umpamanya orang-orang dipanggil dengan as-salatu jami'ah. Baik, silakan lanjutkan. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi tentang azan. Diriwayatkan dari Abu Layla, sholat itu ada tiga kondisi. Sebelum dilanjutkan, ada terjemahan yang harus dibetulkan, Pak Ustaz? Iya, di sini. Kemudian setelah itu, Abdullah bin Zaid bermimpi. Kemudian? Setelah itu. Kemudian setelah itu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi tentang adzan. Diriwayatkan dari Abu Layla, salat itu ada 3 kondisi. Kemudian Abu Layla berkata, para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan salatnya kaum muslimin. Dalam riwayat lain disebutkan dengan orang mukmin. Mereka melakukannya secara serentak. Tertarik aku memperhatikan seseorang dari ketinggian mengajak manusia untuk sholat. Mereka berdiri di atas atom sambil memukul nafas guna mengajak manusia untuk melaksanakan sholat. Ia berkata, kemudian datang seorang dari Ansor seraya berkata, ya Rasulullah, aku melihat besarnya perhatianmu terhadap adzan. Aku bermimpi melihat orang memakai baju hijau, berdiri di masjid, kemudian mengumandangkan adzan. Kemudian duduk sesaat, selanjutnya berdiri kembali, mengumandangkan kalimat serupa, dan juga menambah dengan qad qamatish shalah. Ibnu Musanna berkata, sebelum dilanjutkan. Nah, di sini setelah perkataan mengajak manusia untuk sholat ya, di halaman 334 di baris akhirnya. Iya. Sambil memukul nakus. Guna mengajak manusia untuk melaksanakan sholat. Sehingga tambahannya, sehingga mereka hampir melakukan hal itu. Yani mereka hampir memukul nakus. Oh, hampir melakukan memukul nakus ya? Iya, nah. Nah, setelah itu, ia berkata, nah. Baik. Dalam riwayat lain disebutkan dengan orang mukmin. Mereka melakukannya secara serentak. Tertarik aku memperhatikan seorang dari ketinggian mengajak manusia untuk sholat. Mereka berdiri di atas atom sambil sehingga mereka hampir melakukan memukul nakus guna mengajak manusia untuk melaksanakan sholat. Yeah. Ia berkata, kemudian datang seorang dari Ansor seraya berkata, ya Rasulullah, aku melihat besarnya perhatianmu terhadap adzan. Aku bermimpi melihat orang yang memakai baju hijau berdiri di masjid, kemudian mengundangkan adzan. Kemudian duduk sesaat, selanjutnya berdiri kembali mengumandangkan kalimat serupa dan juga menambah dengan qad qamatish shalah. Ibnu Musanna berkata, katakanlah, aku dalam keadaan sadar bukan tidur. Kemudian Rasulullah bersabda. Ibnu Musanna berkata, Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan. Ia tidak menyebutkan amr. Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan, maka suruhlah Bilal untuk mengumandangkan azan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah bermimpi sama seperti mimpinya Abu Musanna, tetapi ia lebih dahulu menceritakannya sehingga aku pun malu menceritakannya kembali. Barakallahu fikum. Taib. Di sini ada yang salah ya, ucapan mengatakan aku telah bermimpi sama seperti mimpinya Abu Musanna. Sebenarnya yang bermimpi itu bukan Abu Musanna, tapi Abdullah bin Zaid. Qala Ibnu al-Muthanna, itu adalah salah satu perawi hadis. Ibnu al-Muthanna ini salah satu perawi hadis ya. Kemudian Rasulullah bersabda, sebentar supaya enggak salah kita ini. Illa annahu yaqul qad qamatis salah walaula an yaqula an-nas. Baik. Ala kulli hal, di sini kita lihat bahwasanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dialah yang bermimpi azan. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana diceritakan di riwayat yang lainnya bahwasanya Nabi Alaihissalam benar-benar perhatian dengan masalah adzan ini, dengan masalah panggilan orang untuk sholat. Sehingga Abdullah bin Zaid, dia ketika pulang, dia itu kepikiran dengan besarnya perhatian Nabi dengan masalah ini. Akhirnya subhanallah, dia bermimpi. Di sini disebutkan bagaimana dia bermimpi melihat orang yang memakai baju hijau. Artinya satu setel bajunya hijau. Kemudian dia berdiri di masjid melakukan adat. Kemudian duduk sesaat, kemudian dia membaca qomat seperti qomat yang kita mengetahuinya sekarang. Aku di sini ceritanya Abdullah bin Zaid. Aku tuh seakan-akan mimpinya itu nyata gitu. Nggak tidur. Jadi kepingin dia mengatakan, aku itu kayaknya nggak tidur. Melihat orang itu azan, orang itu qomat. Karena ada orang yang bermimpi, terus dia lupa gitu. Anak mimpinya terus gimana? Enggak, ini aku benar-benar mengetahui apa yang dia lihat. Kemudian setelah itu waqala ibnul musanna faqala rasul waqala ibnul musanna, di sini Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan laqad arakallahu khairan, Allah telah memperlihatkan. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, ini ibnul musanna berkata, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan. Kemudian, walam yakul amr, laqad arakallahu khairan. Ini bicara riwayat hadis ya. Amr, yang meriwayatkan hadis tidak mengatakan, tidak ada tambahan ucapan Nabi SAW, laqad arakallahu khairan. Maka kemudian Nabi SAW menyuruh Bilal untuk azan. Ketika terjadi obrolan ini jamaah, di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Umar mengatakan, "Ama inni qad ra'aitu mithl ladzi ra'a." Aku tuh bermimpi sama seperti mimpinya. Ingat, bukan Abul Musanna, ini diganti, tapi mimpinya Abdullah bin Zaid. Karena Abul Musanna perawi hadis, namun karena sudah diceritakan, maka Umar malu untuk menceritakannya. Taib, fadol dilanjutkan. Dari Abu Umair bin Anas berkata, Nabi SAW sangat memperhatikan sholat dan bagaimana cara mengumpulkan umat dalam melaksanakannya. Lalu dikatakan padanya, pancangkan bendera ketika telah masuk waktu sholat. Jika orang melihatnya, maka mereka akan memberitahukannya kepada yang lain. Namun, hal itu tidak membuat beliau tertarik. Lalu disebutkan juga kepada beliau agar menggunakan kon'u atau sabur. Ini Ziyad apa Zaid ya Pak Ustaz? Ziyad berkata, sabur merupakan siarnya orang Yahudi. Kemudian disebutkan nafus Ziyad, itu betul di hadapan Ziyad. Zaid. Ziyad. Ia pun berkata, itu merupakan syiarnya orang Nasrani. Kemudian Abdullah bin Zaid pergi sambil memikirkan kegelisahan Nabi. Pada saat dia tidur, ia pun memimpikan tentang azan. Pada pagi harinya, ia menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpi tersebut. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, aku seperti berada dalam kondisi antara tidur dan sadar. Kemudian datanglah kepadaku seorang mengajarkan azan. Abu Umair berkata, padahal Umar bin Khattab telah mimpi serupa sebelum itu, tetapi ia menyembunyikannya selama 20 hari. Kemudian baru ia memberitahukannya kepada Nabi. Beliau berkata kepadanya, apa yang menghalangimu untuk tidak memberitahukan kepadaku? Umar menjawab, Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku, lalu aku pun menjadi malu untuk menceritakannya. Nah, kemudian, ini ada yang perlu diperbaiki juga. Ya Pak Ustaz. Apa yang menghalangimu untuk memberitahukannya kepadaku? Enggak pakai tidak ya. Oh. Apa yang menghalangimu untuk memberitahukannya kepadaku? Baik. Tapi dilanjutkan. Kemudian Nabi bersabda, wahai Bilal, bangunlah dan perhatikan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid dan lakukanlah. Kemudian Bilal pun mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Ini riwayat lain ya tentang bagaimana cerita Abdullah bin Zaid. Dia bermimpi azan atau melihat azan dalam mimpinya. Dan dia disebutkan di sini sepertinya dia antara sadar dan tidak sadar. Kemudian kita melihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia sudah bermimpi itu 20 hari yang lalu. Tapi Umar mungkin malu ya, dia mau menceritakan hal itu apa benar atau tidak. Tapi tatkala Abdullah bin Zaid menceritakan itu, maka Umar menceritakan hal itu untuk menguatkan bahwasanya mimpi Abdullah bin Zaid ini memang mimpi yang benar karena dia pun pernah bermimpi seperti itu. Barakallahu fik. Dan Umar malu untuk menceritakan hal itu karena Abdullah bin Zaid sudah mendahuluinya. Tetap dilanjutkan. Abu Bashar berkata, Abu Umair mengabarkannya kepadaku bahwasanya orang-orang Ansar Abu Bashar, menyangka... kayaknya Abu Bishr ya. Abu Bishr. Oh, Bishr. Baik. Abu Bishr berkata, Abu Umair mengabarkannya kepadaku bahwasanya orang-orang Ansar menyangka bahwa kiranya saat itu Abdullah bin Zaid tidak sakit, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikannya sebagai muadzin. Barakallahu fikum. Taib di sini ucapan Abu Bishr ya. Bukan Abu Bashar. Tapi Abu Bishr. Abu Umar mengatakan yang meriwayatkan hadis ini bahwasanya orang-orang Ansor, kan yang jadi muadzin ini akhirnya bukan orang Ansor ya, orang muhajirin yakni Bilal bin Rabah. Orang-orang Ansor berpikiran, andai kata Abdullah bin Zaid gak sakit, maka dia akan disuruh azan, karena dia yang bermimpi. Tapi karena kondisinya sakit, maka Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk dia yang azan. Tapi dengan panduan, Abdullah bin Zaid. Kenapa? Karena suara Bilal disebutkan lebih lantang. Sedangkan azan ini diperlukan orang yang suaranya lantang agar sampai ke rumah-rumah yang jauh dari masjid. Barakallahu fikum. Nah, foto dilanjutkan. Dari Abdullah bin Zaid berkata, ketika beberapa sahabat memberikan usulan kepada Nabi untuk menggunakan nakus dalam mengumpulkan orang untuk melakukan sholat, tiba-tiba saya bermimpi melihat seorang dengan nakus di tangannya berputar di sisiku. Kemudian dia berkata, wahai hamba Allah, apa engkau menjual nakus itu? Ia menjawab, apa yang akan kamu perbuat dengan nakus? Kemudian Abdullah bin Zaid menjawab, sebagai seruan untuk sholat. Kemudian ia berkata, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik dari itu? Abdullah menjawab, ya mau. Dia berkata, kumandangkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak lama kemudian, setelah itu ia berkata, jika kamu mendirikan sholat, maka ucapkanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala sholat, hayya ala falah, qad qamatis sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pada paginya, aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kabarkan kepadanya apa yang ada dalam mimpiku. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Katakan kepada Bilal, mimpimu itu, suruhlah dia mengumandangkannya. Sesungguhnya ia lebih baik suaranya dibandingkan kamu. Kemudian aku menyampaikan kepada Bilal dan ia pun mengumandangkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarnya dari rumah, lalu keluar dan menarik selendangnya seraya berkata, demi Tuhan yang telah mengutusmu ya Rasulullah, aku telah bermimpi seperti Abdullah bermimpi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah. Begitulah proses pensyariatan adzan sholat, yaitu pada awal mulanya tanpa seruan yang baku, kemudian seruan dengan lafad as-sholatu jami'ah, kemudian dengan cara lafad yang khusus. Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata mengenai lafad adzan yang khusus Ibnu ini. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Isyarat Umar untuk mengutus seseorang mengumandangkan sholat adalah setelah diadakannya musyawarah. Adapun mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Zaid adalah setelah itu. Pensyariatan azan dengan cara yang terakhir itu terjadi pada tahun pertama Hijriah. Ibnu Hajar mengatakan, Ahibbati fillah. Jadi di sini disebutkan beberapa pandangan para ulama tentang proses sampai menjadi adzan seperti yang kita ketahui. Dari awalnya yang tidak ada panggilan sama sekali sampai kemudian hal itu merepotkan para sahabat Nabi, lalu mereka bermusyawarah, muncul beberapa ide. Baik itu dengan memukul nakus atau dengan meniupkan trompet atau dengan mengangkat bendera ya. Seperti yang tadi kita baca yang pada akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setuju dengan pendapat Umar yaitu kirim orang aja untuk manggil. Jadi orang untuk manggil itu ya panggilan as-salatu jami'ah. Itu yang dilakukan. Setelah itu baru kemudian mimpinya Abdullah bin Zaid. Yang kemudian Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan apa yang dia lihat dalam mimpinya kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhum. Baik, di sini disebutkan bahwasanya hal ini terjadi pada akhir, ya, pada tahun pertama Hijriah ya. Kita tahu pada masa tahun pertama Hijriah itu masjid sudah ada, tapi belum ada panggilan sholat. Kemudian kiblat pada waktu itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Juga belum menghadap ke Ka'bah. Baik, dilanjutkan ucapan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang kapan disyariatkannya. Tetapi yang lebih benar adalah pada tahun pertama Hijriah. Ada yang mengatakan pada tahun kedua Hijriah. Dalam Tobaqot Ibnu Sa'ad rahimahullah mengatakan bahwasannya Bilal menambahkan lafaz azan pada azan subuh yaitu as-salatu khairum minan naum. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujuinya. Baik, ada tambahan yang tidak diterjemahkan, walaysat fima uriyal ansari, dan itu tidak termasuk dalam mimpi sahabat dari kalangan Ansar. Jadi as-salatu khairu minan naum, Nabi menyetujuinya, walaysat fima uriyal ansari, dan tidak ada dalam mimpi sahabat Ansar tersebut. Baik, ahibati fillah. Kita bentar lagi akan masuk kepada hikmah pelajaran yang dapat diambil dari disyariatkannya azan ini. Banyak di antara kita kan enggak tahu proses itu. Yang dia tahu azan. Dan kemudian kalau kita lihat di beberapa daerah ada orang yang terganggu dengan suara yang keluar dari masjid. Kadangkala itu bacaan Quran, kadangkala itu puji-pujian, yang itu bukan panggilan untuk sholat. Bukan. Sehingga kita melihat tetangga-tetangga yang terkadang mengeluh, gimana anak punya anak sakit tapi suara dari masjid begitu kerasnya. Kalau hanya panggilan azan, sebentar azan itu. Sehingga kalaupun ada orang yang mendengar azan, kemudian dia sedang tidur, ya ini untuk membangunkan dia. Tapi kalau dia orang sakit, ya silahkan dia lanjutkan istirahatnya umpamanya. Atau karena dia sudah menjamak sholatnya. Tapi panggilan itu cuma panggilan azan yang ada di masjid. Di Masjid Nabawi sampai hari ini. Adapun panggilan as-salatu jami'ah, itu untuk momentum-momentum, untuk kejadian-kejadian yang tidak terjadwalkan, yang tidak direncanakan. Maka sejatinya azan ini panggilan yang sangat indah dan tidak mengganggu, tidak seperti alat-alat yang dilakukan oleh orang-orang selain muslim dalam mengumpulkan jamaah mereka. Tapi apa hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik? Silahkan dibaca. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah yang dapat dipetik dari pensyariatan azan adalah sebagai berikut. 1. Azan secara syar'i adalah pemberitahuan tentang telah masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Imam Qurtubi rahimahullah berkata, meskipun lafaz azan itu pendek, akan tetapi mencakup tentang masalah akidah. Karena dimulai dengan pengagungan kepada Allah. Selain itu, hal tersebut mencakup pengakuan tentang adanya Allah dengan segala kesempurnaannya. Kemudian, memujinya dengan mengesakannya, serta meniadakan sekutu baginya. Kemudian penetapan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya seruan untuk melaksanakan amal tertentu atau sholat setelah bersaksi atau kerasulan beliau. Sebab hal itu tidak akan dapat diketahui kecuali dengan adanya beliau. Kemudian seruan untuk menggapai kemenangan. Hal tersebut merupakan kemenangan yang kekal abadi, dan ini mengisyaratkan tentang adanya hari kiamat. Kemudian hal tersebut diulang sebagai bentuk penekanan. Subhanallah jemaah. Tiap hari kita tuh dapat pelajaran tauhid sebenarnya. Pelajaran akidah. Kalau kita mau merenungkan azan itu. Oleh karena itu dianjurkan tatkala mendengarkan azan itu untuk menjawab. Bukan sekedar kita mengetahui ini panggilan sudah masuk waktu sholat, tapi usahakan untuk menjawabnya. Mengikuti apa yang dibaca oleh muadzin. Kecuali tatkala dia mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawab dengan la haula wa la quwata illa billah. Ini sesuatu yang agung sekali. Ada orang yang mengatakan, ya apa dalil atas keberadaan Allah Azza wa Jalla? Tiap hari kau mendengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian berkaitan dengan kerasulan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Diulangi lagi terus sehari 5 kali. Belum nanti ketika qomat diulangin lagi. Namun sebagian orang menganggap azan itu hanya ya pemberitahuan masuk waktu sholat. Padahal di situ ada pelajaran penting yang mendalam sekali. Barakallahu fiik. Baik, yang kedua. Kedua, hikmah azan yang berkaitan dengan sholat adalah sebagai pemberitahuan masuknya waktu dan memanggil umat untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Sebab berjamaah merupakan bagian dari syiar Islam. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, para ulama menyebutkan hikmah dari persyariatan azan itu ada 4, yaitu sebagai syiar Islam, 2, sebagai syiar tauhid, 3, sebagai pemberitahuan akan masuknya waktu sholat, sekaligus memberitahukan tempatnya. Selain itu sebagai seruan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Subhanallah jemaah. Nih. Kita lihat azan itu sudah cukup untuk syiar Islam. Suara-suara yang lain, orang mau ngaji, itu syiar Islam, tapi enggak perlu pakai mic di menara masjid. Engkau mau baca fadl, baca Quran. Ini syiar Islam udah ada di azan. Bagaimana syiar tauhid? Bagaimana unsur pemberitahuan masuknya waktu sholat dan tempat sholat? Kemudian agar orang merasakan berjamaah. Dan kita lihat di aturan pemerintah kita, azan itu cukup berapa menit aja sebenarnya. Cukup. Tanpa ada mukaddimah, tanpa ada khatim. Ya udah azan. Setelah azan ngapain? Ya engkau nunggu waktu sholat. Nunggu qomat. Mau baca Quran tafadhol, mau berdoa silahkan, termasuk waktu mustajab, mau sholat sunnah. Tapi tanpa menggunakan corong yang ada di masjid. Kenapa? Karena yang untuk panggilan itu cuma azan. Agar orang yang jauh-jauh itu mendengar. Itu azan. Sehingga kita perlu melihat apakah masjid yang kita kelola itu sudah sesuai dengan yang diinginkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau masih belum. Kalau belum ya kita berusaha untuk memperbaiki. Syiar itu sudah dapat. Azan aja itu sudah syiar. Yang mau baca Quran, yang mau ngaji, yang mau bersolat kepada Nabi SAW, silakan untuk memperbanyak solat kepada Nabi SAW di antara azan dan qomat. Tapi ya nggak harus pakai mic yang ada di masjid gitu. Nah, dilanjutkan. 3. Hikmah menggunakan seruan ataupun berbentuk panggilan dalam sholat, tidak dalam bentuk perbuatan, karena ucapan itu lebih ringan, memudahkan semua orang dalam melaksanakannya pada segala tempat dan zaman. Subhanallah jemaah. Ya, kalau panggilan sholat itu harus pakai kentongan, pakai lonceng. Kalau nggak ada gimana? Oh, kentongannya nggak ada, kentongannya rusak. Loncengnya nggak bisa dipakai. Yang ditiup itu nggak semua orang punya. Tapi kita lihat bagaimana di agama kita adzan itu dengan omongan kita. Jadi nggak perlu alat. Perlunya cuma orang manggil dengan suaranya, selesai. Apalagi kita tahu bumi Allah ini semuanya tempat ibadah. Jadi kalau ada seorang pengembala kambing yang ada di lereng bukit, ya udah engkau adzan di situ. Ada petani yang sedang menanam jagung atau apa jauh dari perumahan, ya udah adzan di situ. Nggak perlu alat, nggak perlu melakukan sesuatu, tapi perlu mengucapkan. Yaitu yang tadi kita sudah membacanya dan yang kita dengar tiap hari jemaah. Barakallahu fiik. Sehingga hal ini benar-benar suatu yang memudahkan bagi seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, mereka adzan. Tip yang keempat. Hikmah yang keempat. Pentingnya sholat berjamaah dibuktikan dengan besarnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam mengumpulkan dan menghadirkan umat serta tidak terlambat dalam mengerjakannya. Hal tersebut melalui berbagai macam tahapan hingga akhirnya disyariatkannya adzan. Sepatutnya lah setiap muslim harus segera mungkin menyahuti seruan tersebut dan ikut ambil bagian dalam melaksanakan sholat secara berjamaah karena sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Masya Allah jemaah. Iya. Ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah ya. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ingin orang tuh sholatnya jadi satu gitu, jangan sholat sendiri-sendiri. Cuma kan yang dipikirkan bagaimana memberitahukan kepada mereka sudah masuk waktu sholat. Nabi tidak menyuruh ya udahlah karena belum ada panggilan sholat masing-masing, enggak, sholatnya tetap berjamaah. Wah, sekarang sudah mudah. Panggilan untuk sholat itu masya Allah di masjid kita bisa mendengarkan. Kadangkala di handphone pun ada suara adzan dipanggil untuk sholat. Tapi kenapa orang-orang banyak yang tidak melaksanakan sholat berjamaah? Ini menunjukkan sholat berjamaah adalah sebuah syiar ukhuwah Islamiyah. Syiar kebersamaan. Karena kalau semua sholat masing-masing di rumahnya, terus buat apa bangun masjid gitu loh. Terus apa manfaatnya dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tujuannya salah satunya kata Imam Nawawi untuk memberitahukan sudah masuk waktu sholat dan untuk mengajak orang ke tempat panggilan tersebut. Makanya kita kalau safar ya ke salah satu kota lalu dengar suara adzan, kita akan cari di mana masjidnya ini sehingga kita dapat menuju ke masjid tersebut. Barakallahu fik. Nah. Hikmah yang kelima. Pentingnya musyawarah dalam mencapai mufakat. Hal itu ditunjukkan oleh beliau pada bagaimana cara mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Setelah mendengar pendapat, beliau pun menolak semua pendapat tersebut. Sebab di antara pendapat itu terdapat kesamaan dengan tata cara orang Yahudi atau Nasrani. Selain itu, setiap cara yang mengikuti tradisi dari kedua agama tersebut harus dihindarkan. Barakallahu fikum ya. Nah, ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah ya dengan para sahabatnya Beliau berusaha untuk mendengarkan semua aspirasi, semua ide. Lalu beliau mulai menyampaikan kenapa tidak menerima alasan-alasan tersebut atau cara-cara tersebut. Karena di situ ada unsur tasyabbuh, menyerupai orang Yahudi, menyerupai orang Nasrani. Sedangkan kita umat Islam disuruh menyelisihi mereka. Dan pada akhirnya Nabi SAW sepakat dengan para sahabatnya untuk menggunakan azan yang telah dilihat dalam mimpi Abdullah bin Zaid. Barakallahu fiik. Nah, yang keenam. Hikmah yang keenam, agungnya seruan azan karena mengandung zikir-zikir yang sangat mulia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila azan sholat dikumandangkan, maka setan lari sambil terkentut sehingga ia pun tidak dapat mendengar suara azan tersebut. Apabila telah selesai dikumandangkan, ia pun datang kembali. Ketika iqamah dikumandangkan, ia kembali lari. Jika telah selesai dikumandangkan iqamah, ia pun kembali lagi dan membisikkan ke dalam hati seseorang untuk mengganggunya sehingga seseorang tidak mengetahui lagi berapa rakaat yang telah ia lakukannya. Barakallahu fikum. Taibah. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang keagungan azan ya. Yang mana setan lari. Sampai disebutkan maaf dia terkentut-kentut takut dengan suara azan. Selesai itu kalau sudah selesai dia balik. Nanti kalau qomat dia kabur lagi. Apa yang dilakukan oleh setan? Setan ini berusaha untuk membuat orang ini tidak khusyuk. Yaqul, di antara yang dia dilakukan setan, mungkin di sini luput dari terjemahan, setan itu mengatakan, udhkur kada, udhkur kada, udhkur kada, engkau ingat sama ini, engkau ingat sama ini, engkau ingat sama ini. Dibikin dia mengingat banyak hal, bahkan barang-barang yang hilang, dia jadi ingat ketika sholat di mana letaknya. Sampai akhirnya orang tidak tahu dia sholat berapa rakaat. Karena kalau kita masuk sholat, kalau orang dari awal berjamaah sama imam, ya udah dia tinggal ngikutin aja imamnya assalamualaikum, berarti dia assalamualaikum. Tapi kalau dia telat satu rakaat, datang ke masjid telat satu rakaat, setelah itu dia bingung, anak tadi masuk rakaat keberapa? Di situ siapa? Yang berusaha untuk mengganggu anak Adam. Barakallahu fiik. Yang ketujuh. Hikmah yang ketujuh, di antara keutamaan azan disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, orang yang mengumandangkan azan diampuni dosa-dosanya sampai suaranya. Sepanjang semua yang suaranya. Mendengarkannya akan bersaksi atasnya pada hari kiamat. Naam, subhanallah jemaah. Jadi orang yang jadi muadzin itu masya Allah amalannya. Sepanjang suara dia sampai kemana, dia akan diampuni sama Allah dosa-dosa. Kemudian disebutkan di sini, akan bersaksi. Semua, segala sesuatu. Semua yang mendengarnya. Baik itu benda mati atau benda hidup. Semua akan bersaksi. Maka jangan meremehkan profesi menjadi muadzin. Ini profesi yang sangat mulia sekali. Baik. Yang kedelapan. Hikmah yang kedelapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, sebab hal itu merupakan perbuatan yang mengandung pahala yang besar. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi bersabda, apabila kalian mendengar azan, ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian bersolawatlah atasku. Sesungguhnya barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Sesungguhnya hal tersebut adalah suatu tempat di surga yang hanya diperoleh oleh salah satu di antara hamba-hambanya, dan aku berharap orang itu adalah aku. Barang siapa yang mendoakanku untuk wasilah tersebut, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Masya Allah jemaah. Ya, tapi dengan catatan mendengarkan muadzin dengan seksama, menjawabnya, ada interaksi antara kita dengan adzan yang dikumandangkan, setelah itu bersalawat kepada Nabi SAW, maka akan mendapatkan, kemudian memintakan selain salawat, memintakan buat Nabi SAW wasilah, kedudukan yang tinggi nanti di hari akhir. Jadi yang pertama menjawab adzan, yang kedua bersolawat kepada Nabi SAW, setelah solawat baru baca doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ats maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Baik, yang kesembilan? Hikmah yang kesembilan. Hikmah disyariatkannya adzan berdasarkan mimpi sebagian dari sahabatnya dan bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, menunjukkan tentang tingginya pujian beliau terhadap orang lain dan sebagai penghormatan baginya. Wallahu a'lam. Nah, artinya kok tidak dari Nabi langsung? Di sini Allah ingin memberikan kemuliaan kepada para sahabat Nabi. Kemudian ingin menunjukkan betapa agungnya hal ini. Ini sebuah fadilah. Kita lihat sebagian sahabat punya fadilah tersendiri. Dan ini menjadi fadilah terhadap orang lain, terhadap para sahabat yang mendapatkan penghormatan atau mendapatkan keistimewaan dari Allah dengan dia bermimpi azan. Dan kita tahu barang siapa yang memberikan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikannya dan kebaikan orang yang mengamalkannya kelak sampai hari kiamat. Taib, yang terakhir hikmahnya yang ke-10, tafadhol. Hikmah yang ke-10. Hikmah ke-10. Imam At-Tabari meriwayatkan di dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzuwan wa la'iba. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Bahwa Sa'di meriwayatkan orang-orang Nasrani di Madinah, apabila mereka mendengar seruan azan, aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, semoga engkau dibakar api. Kemudian, pada suatu malam, ketika hendak tidur, pembantunya lupa untuk memadamkan lampu sehingga lampu pun jatuh dan membakar diri dan keluarganya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Di sini yang mengatakan bukan As-Sa'di tapi As-Suddi. As-Suddi meriwayatkan bahwa ada satu orang Nasoro, bukan orang-orang Nasrani, tapi satu orang Nasoro. Satu orang Nasrani. Di kota Madinah, kalau dia mendengar muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya dia apa? Hurriqal kadzib. Hurriqal kadzib. Semoga pendusta itu dibakar. Jadi semoga engkau dibakar, mungkin yang lebih tepat hurriqal kadzib, semoga yang berdusta itu dibakar. Jadi ucapan semoga engkau dibakar api. Yang betul, yang dusta itu semoga dibakar. Huriqal kadzib. Kemudian pada suatu malam ketika tidur, di sini disebutkan bagaimana pembantunya membawa api. Jadi dakhalat dhata layla disebutkan satu malam ketika hendak tidur, pembantunya bukan lupa untuk memadamkan lampu, tapi dia membawa api. Kan dulu lampunya itu dari lampu minyak ya. Dia masuk membawa api dalam kondisi dia tidur, keluarganya juga tidur, tahu-tahu ada percikan api yang jatuh. Sehingga di sini kalau dikatakan sehingga lampu pun jatuh, enggak. Bukan lampunya jatuh, tapi percikan api itu. Salah satu percikan itu jatuh, kemudian membakar rumah tersebut. Bukan membakar diri dan keluarganya yang pertama, membakar rumahnya. Dan dia pun terbakar bersama keluarganya. Taib, ahibati fillah. Maka hendaklah kita mengagungkan azan. Dan kita berusaha untuk menjadikan azan ini syiar. Yang benar-benar, ya orang kalau mendengar itu menghayati. Bagaimana Yahudi Nasrani ini ketika mendengar, dia kan tahu dengan ucapan asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu apa maksudnya. Sehingga dia mengatakan huriqal kadzib, semoga terbakar pendusta ini. Akhirnya dia yang terbakar. Karena beliau adalah benar-benar utusan Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fik, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan disyariatkannya azan. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fik. Nah, Pak Ustadz, wafiq barakallah, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Pertanyaan yang sudah masuk, Pak Ustadz, sehubungan dengan yang biasa dilakukan oleh masyarakat ketika azan, Ustadz. Jadi sebelum azan, biasa dikumandangkan Al-Quran atau sholawat, dan setelah azan pun dilakukan sholawat, Ustadz. Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Dan tambahan, setahu Anna, bila Bilal menaiki menara tempat tertinggi saat azan saja, sedangkan iqamah Bilal tidak menaiki menara. Naam, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan bacaan-bacaan sebelum azan atau setelah azan, maka kalau kita membaca tadi, itu perbuatan yang tidak dicontohkan. Bukan berarti enggak boleh baca Quran jemaah ya. Membaca Quran sebelum azan, bersolat setelah azan, itu amalan semua disyariatkan. Kita disuruh memperbanyak amal soleh kita. Jadi sebelum azan, engkau mau baca Quran, tafadhol. Setelah azan, mau baca Quran, mau solawat buat Nabi, tafadhol. Bahkan itu waktu yang mustajab antara azan dengan qomat. Tapi, kenapa harus dimai? Bukankah engkau mau baca sendiri, tafadhol engkau baca untukmu. Jadi kita tahu ada suara-suara yang diperlukan oleh semua orang. Maka mau tidak mau ya harus di mic, harus di menara, harus dengan suara yang lantang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk menyampaikan adzan itu kepada Bilal karena suara Bilal lebih baik, lebih lantang daripada Abdullah bin Zaid. Ini bicara adzan. Tapi kalau untuk membaca Al-Quranul Karim, ya baca kan engkau yang mau baca. Oh enggak, Anda mau ceramah baca Quran. Oh, silahkan di mimbar. Di mimbar kita lihat khotib, suaranya lantang, pakai mic, karena memang hendak berceramah, menyampaikan pesan. Tapi kalau hendak membaca Al-Quranul Karim, ya dibaca. Nabi SAW melarang para sahabat itu untuk keras-kerasan bacaannya. Satu sama yang lain. Nabi mengatakan jangan mengganggu gitu loh. Sampai bacaan Al-Quran itu dapat mengganggu saudaranya ketika dia lebih keras dari suara saudaranya. Ya udah kau mau baca, baca sendiri. Oh syiar Islam, itu adzannya syiarnya. Quran ini syiar, silahkan kau mau berdakwah, kau bacakan kepada orang, silahkan. Tapi kalau untuk dibacakan sebelum adzan dan sesudah adzan, diperbolehkan, bahkan dianjurkan memperbanyak sholawat, tapi tidak harus pakai mic. Kenapa harus pakai mic? Jadi orang terus paham tujuannya apa. Bukankah antara adzan dan qomat itu orang-orang hendak sholat qobliyah? Sehingga suara itu dapat mengganggu kekhusyuan mereka. Bukankah ada orang yang mungkin berdoa sehingga suara itu, karena suaranya buat semua orang gitu loh. Bahkan orang yang tinggalnya jauh kadang-kadang harus mendengar seperti itu. Maka seperti itu. Itu sesuatu yang memang tidak caranya. Ingat, kalau membaca Al-Qur'annya bersolat ke Nabi, Nabi SAW adalah sebuah amalan yang disyariatkan, tapi tidak dengan cara yang mungkin kita lihat di sebagian tempat, sehingga banyak orang yang merasa terganggu. Yang di dalam masjid pun kadangkala merasa terganggu karena dia tidak bisa khusyuk. Tapi kalau bicara apakah qomat itu perlu di atas menara, kalau dibicara perlu, enggak. Karena memang qomat itu syariat yang lebih tujuannya, atau yang tujuannya adalah untuk orang-orang yang sudah hadir ini, agar mereka bangkit untuk sholat. Beda kalau adzan. Adzan kan tujuannya tadi memberitahukan sudah masuk waktu sholat, dan memberitahukan kepada mereka tempat sholatnya di mana. Suara itu perlu keras dan di atas menara tadi, atau di atas tempat yang tinggi. Tapi ketika qomat sejatinya ya tidak perlu, karena memang orang-orangnya sudah pada datang gitu loh. Sehingga mereka tinggal qomat saja tanpa harus pakai mic. Tapi kalau mau pakai mic, karena memang mungkin masjidnya besar, orang-orang banyak yang gak dengar, sebagian orang itu mungkin di tempat wudu, dengan kita suaranya gak keras sehingga mereka bisa lebih bersegera dan tidak santai. Barakallahu fikna. Alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya di luar tema Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya usia pernikahan saya 6 tahun. Cerita berawal di 4 bulan pernikahan. Akhirnya saya mengetahui kalau suami saya itu mengkonsumsi obat-obatan, khamr dan selingkuh berzina dengan beberapa wanita PSK. Suami saya minta maaf dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Lalu saya memaafkan dan menerima segalanya dan berdoa semoga itu semua menjadi kafarat atas dosa-dosa saya di masa lalu. Tapi ternyata permainan tentang wanita dan obat-obatan itu tidak berakhir, malah semakin parah. Setiap hari Jumat, suami izin keluar rumah untuk sholat Jumat. Tapi ternyata setiap hari Jumat itulah yang selalu menjadi jadwal rutin suami saya untuk berzina. Alhamdulillah untuk perzinahan saat ini terhenti karena pandemi dan suami tidak ada alasan keluar rumah untuk sholat Jumat. Tapi dia masih sering konsumsi obat-obatan atau mabuk. Pertanyaannya pertama, apa yang harus saya lakukan? Saat ini saya sedang melaksanakan sholat istikharah panjang 40 hari, tapi masih belum mendapatkan jawaban. Yang kedua, suami sering bersikap kasar, menghina, bahkan sering mengucapkan talak pada saat emosi atau mabuk. Bahkan berkali-kali mengucapkan talak tiga. Masih halalkah rumah tangga ini? Sering terbesit dalam hati bahwa pernikahan ini sudah tidak halal lagi. Tapi saya tidak bisa sampaikan kepada suami karena menghindari ribut. Suami susah untuk diajak komunikasi. Yang ketiga, berdoakah jika pada saat melayani suami saya tidak ridho karena merasa jijik dan selalu terbayang apa yang sudah dilakukan. Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Ahibati fillah. Pertanyaan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Khususnya para wanita. Untuk tidak sembarangan menerima laki-laki. Kecuali setelah melakukan proses panjang. Meneliti, memeriksa, mencari tahu. Supaya tidak seperti yang ditanyakan tadi. Karena ini sudah terjadi. Maka yang pertama, kalau bicara suami minta maaf. Dosa berzina itu bukan dosa sama istri. Dosa mabuk-mabukan itu bukan dosa sama istri. Itu dosa sama Allah Azza wa Jalla. Ketika dia tidak bertobat dan terbukti ternyata dia tidak bertobat, maka apa yang membuatmu mempertahankan rumah tangga? Kalau dikatakan istikharah 40 hari, enggak perlu istikharah 40 hari. Kalau sudah benar-benar dia melakukan perbuatan itu, perbuatan nisa ditambah lagi, dia ada KDRT, kemudian dia suka mengucapkan talak, maka seharusnya kau sudah menggugat cerai dia. Kebaikan apa yang ditunggu dari dia? Kebaikan apa? Sebagian perempuan itu mempertahankan rumah tangga karena urusan dunia. Urusan dunia urusan apa? Ya karena anak gak bekerja, anak gak ingin ngerepotin orang tua, anak takut kalau bercerai nanti gimana hidup anak. Maka anak rasa kalau tadi dikatakan dia sudah sering kali mengucapkan talak ya. Entah bagaimana ucapan talak, tapi kalau memang dia mengucapkan aku ceraikan engkau, aku talak engkau. Itu kalau sudah lebih 3 kali dia mengucapkan itu, selesai sudah. Engkau udah gak halal. Jadi tidak berpikir istikharah lagi. Tapi berpikir harus berpisah. Engkau yang datang mohon maaf kalau bicara dia anak menghindari ribut. Engkau harus ribut dalam masalah seperti ini. Karena masalahnya halal dan haram. Terkadang kita itu ada kekhawatiran jamaah. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ini ayat di surat At-Talaq, surat perceraian. Karena perceraian ini akan menjadi beban buat semuanya. Maka Allah mengatakan, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi buat dia. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Bicara rizki. Mungkin selama ini bergantung sama suami. Maka Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, menyerahkan semuanya sama Allah, maka Allah akan mencukupi. Maka jangan bergantung sama suami lagi. Hilangkan semua perasaan itu. Apalagi engkau bicara jijik melayani suami. Ya gimana gak jijik dengan suami yang seperti itu. Perasaan itu ada. Dan tidak ada masalah. Ketika melayani suami yang pezina, na'udzubillah min dzalik. Kecuali dia sudah bertobat. Kalau dikatakan sekarang kondisinya sudah bertobat, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ternyata enggak, karena hanya pandemi aja. Jadi syarat tobat itu kan 3. Yang pertama, dia menyesali. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada orang yang menyesal meninggalkan, tapi dalam hatinya ingin ngulangi, cuma karena masalah pandemi, dia gak bisa keluar rumah, dia takut ini dan itu, maka dia belum bertobat. Tapi kalau memang dia sudah berulang kali mengatakan tolak, maka tolong Anda minta kepada penanya ini untuk konsultasi kepada seorang ustadz, menceritakan secara detail ya, tentang ucapan-ucapan suami, karena untuk memastikan apakah engkau masih halal buat dia, atau sudah tidak halal lagi. Mungkin akan ada yang mengatakan, oh, talak yang sah itu yang diucapkan di pengadilan. Iya betul. Itu talak yang sah menurut pengadilan. Artinya pengadilan akan mengeluarkan surat cerai. Kalau enggak pengadilan tidak akan mengeluarkan gitu. Itu talak yang sah di secara negara. Sebagaimana pernikahan, ada pernikahan yang sah secara negara, ada pernikahan yang sah secara agama. Jadi talak yang sah secara negara tadi yang diucapkan di pengadilan, tapi talak yang sah secara agama, dimanapun itu engkau mengucapkan talak dalam kondisi sadar dan ucapannya adalah ucapan yang tegas, maka cerai itu jatuh. Kalaupun ucapannya kinayah tapi meniatkan talak, jatuh. Ini sah secara agama, tapi secara negara belum. Hadza wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di antara waktu mustajab untuk berdoa adalah selesai azan. Apakah ada doa khusus yang diucapkan setelah azan? Kemudian bagaimana urutan berdoa setelah azan sesuai syariat? Barakallahu fikum. Ya, ahibbati fillah. Kalau bicara apakah ada doa khusus setelah azan? Iya, doa khususnya itu adalah doa setelah azan. Yang urutannya kita membaca setelah menjawab azan, seperti tadi dalam hadis yang kita baca, setelah kita selesai menjawab azan, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan thumma sallu alayya, kemudian kalian bersolawatlah kepada aku. Jadi setelah menjawab azan, kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita membaca doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, sampai akhir itu doa. Ini doa yang berkaitan dengan azan. Tapi karena waktunya panjang menunggu qomat, maka silakan berdoa apa saja. Jadi di waktu-waktu mustajab itu kita hendaklah bersemangat untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Ya, dengan harapan Allah mengabulkan doa kita. Tentunya doa yang kita panjatkan bukan hanya urusan dunia, tapi urusan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikna. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah azan yang terdengar lewat TV atau radio atau aplikasi di HP kita harus tetap dijawab azan tersebut? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikna. Iya, Anda membaca fatwa sebagian ulama yang menjelaskan tentang azan yang dijawab adalah azan yang panggilan sholat, ya, yang ada orang yang menyerunya. Bukan suara radio, bukan suara televisi, bukan suara aplikasi. Tapi azan yang memang ada orang yang sedang memanggil. Ada orang yang mengatakan hayya ala sholat. Sedangkan di aplikasi ini enggak ada. Di radio kadang-kala ya memang disetelkan suara, ya. Mungkin orangnya pun sudah meninggal dunia. Udah gak ada orang yang azan itu. Sehingga yang dijawab itu adalah panggilan yang ada orang yang memanggilnya. Karena kita diperintahkan untuk berkata seperti yang dikatakan oleh orang yang azan. Bukan oleh aplikasi yang azan, tapi oleh orang yang azan. Kalau memang ada orang yang azan, disinilah kita menjawabnya. Sedangkan yang itu bukan manusia yang azan, maka kita tidak dianjurkan untuk menjawabnya, karena memang nggak ada yang azan sebenarnya. Artinya panggilan itu panggilan, ya, kalau bisa dikatakan panggilan aplikasi, bukan orang yang memanggil untuk azan. Mungkin seperti itu. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya di luar tema, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang berhutang namun dia belum membayar hutangnya, padahal sepertinya dia sudah mampu. Sedangkan ana ingin meminta atau menagih, rasanya tidak enak. Bagaimana kata-kata yang pas untuk ana memintanya, ya Ustaz? Dan apakah apabila Anda mengikhlaskan hutang tersebut akan bernilai sedekah, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Ada orang yang malu memang. Mau menagih utang itu malu. Tapi ada orang yang gak malu untuk berhutang dan tidak malu untuk tidak melunasi hutang. Maka ya Rasulullah SAW mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu salah satu dari cabang keimanan. Cabang keimanan. Terus gimana? Ya, kalau bicara engkau mau menagih, sampaikan. Ada utang itu yang dibatasi tempo pembayarannya. Baik kita yang memberikan uang, atau orang itu yang meminjam uang. Dia mengatakan, sebulan aku akan lunasi. Atau kita yang mengatakan, sebulan ya, Ramadan ya bayarnya ya. Taib. Maka dianjurkan utang itu untuk ditulis sih. Utang piutang yang dalam waktu yang lebih dari 3 hari, usahakan ditulis. Karena orang itu bisa lupa. Taib. Kalau setelah temponya udah tiba, tapi dia belum bayar, dan engkau tahu dia mampu, engkau tagih, silakan. Boleh jadi dia lupa. Tinggal bahasanya. Bagaimana kita mengatakan afwan banget dia. Antum ingat. Antum pernah pinjam duit sama anak. Kapan ya? Kadang-kadang orang lupa. Lupa kadang-kadang. Anak pernah punya utang lupa. Anak ngomong dengan seorang ustadz. Di waktu subuh itu anak beruang. Dari masjid untuk beli sesuatu. Anak pinjam 50 ribu. Anak ngomong sama ustadznya. Ustadz. Tolong ingatkan anak lu, anak bisa lupa dengan ini. Siap kata dia. Alhamdulillah. Dia ingatkan, anak jadi ingat, oh iya afwan, bayar terus. Jadi kadangkala ada orang yang lupa. Maka kita tinggal mengingatkan. Tapi ada orang yang pura-pura lupa. Yang dia gak mau bayar. Di sinilah kita lihat. Mana yang kita ikhlaskan dan mana yang kita perlu tuntut. Kalau ada orang yang mengatakan dia ingat, iya, tapi aku gak punya uang. Nah, di sini kesempatan bagimu untuk bersedekah. Karena mengikhlaskan itu, wa antasaddaku khairul lakum. Kita ikhlaskan, artinya kita sedekah sama dia. Itu lebih baik tentunya. Tapi kalau kita melihat dia ini bukan orang yang tidak mampu, tapi orang yang tidak mau. Maka, ya kita perlu ajarin dia. Bahwasanya utang ini, kau mati ninggalin utang, gak bakal diampuni dosa-dosa. Jadi kita perlu membaca kondisi dan situasi orang tersebut. Kalau memang orang itu adalah orang yang tidak mampu dan dia ingat dengan hutangnya. Tapi karena kondisi, maka di sini kesempatan untuk membantu dia. Tapi kalau dia orang yang tidak mau bayar, ya gimana kita mau ikhlasin? Padahal dia melakukan kezaliman. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulm. Menunda-nunda pembayaran utang dari orang yang mampu, itu sebuah kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatu. Orang ini pantas dihukum. Nggak ada lagi kehormatan buat dia. Sehingga kita boleh ngasih tahu, hati-hati ya, jangan ngutangin fulan. Jangan ngutangin fulan. Dong kok ghibain fulan? Bukan. Ini termasuk nasihat buat fulan, buat orang ini. Karena biasanya kalau orang sudah nggak bayar utang sama fulan, dia ternyata di situ juga nggak bayar. Dia ternyata punya utang juga sama ana. Dia punya utang di sini. Maka untuk menghindari terjadinya masalah yang lebih besar, kita kasih tahu orang untuk berhati-hati dengan fulan. Karena fulan melakukan keboliman. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah. Mam Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu dan nasihatnya. Pertanyaan terakhir. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Pernah mendengar seseorang setelah selesai membaca Quran mengucapkan takobalallah minna wa minkum. Adakah dalilnya Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Kalau bicara takobalallah minna wa minkum kepada orang lain, atau dia berdoa minta sama Allah. Kalau dia meminta kepada Allah Azza wa Jal, sebenarnya bebas ya. Kita itu disuruh minta sama Allah seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Jadi bukan doa khusus untuk selesai membaca Al-Quranul Karim. Tapi doa minta supaya diterima. Boleh jadi hari ini kita mengamalkan, kita sholat, ya, kita berzikir. Apakah setelah zikir, taqabbal minna ya Allah. Atau mungkin kita setelah bersedekah kita minta diterima. Jadi gak ada masalah orang itu minta supaya diterima sama Allah. Tapi bukan bacaan khusus setelah selesai membaca Al-Quranul Karim. Atau kita mendengar orang habis mengamalkan sebuah amalan. Lalu kita doakan dia, taqabbalallah. Semoga Allah menerima ibadahmu gitu loh. Menerima bacaan Quranmu. Jadi ini bukan doa khusus sebenarnya. Jadi kalau dibacakan ketika orang habis beramal, atau kita memohon kepada Allah supaya diterima amalan kita, maka tidak ada masalah. Tapi bukan menjadi sebuah bacaan rutin setelah kita membaca Al-Quranul Karim. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semakin semangat untuk beribadah dan ikhlas dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.